kalau kita sudah dapat nikmat. Ingat kepada alhamdulillah, ini berkah rahmat dari Allah. Hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Merasa ini dari Allah nikmat ini sudah zikir. Tentu kalau kita sudah mensyukuri nikmat, oleh Allah akan ditambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Zikir bil qalbi. Yang kedua, zikir bil qauli, zikir dengan ucapan. Hati kita berzikir, lisan kita mengucapkan. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dicontohkan oleh Allah kepada kita. Rasulullah mengajarkan, perbanyaklah zikir yang dapat memberatkan timbangan nanti di akhirat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Nah, zikir bil qawli ini bisa dikerjakan sendiri, juga bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, Allah ingat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan bersama-sama, orang banyak, juga Allah akan ingat kepada kita. Dan berzikir termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah yang mutlak, yang tidak terikat tata caranya. Kapan waktunya, di mana dikerjakan, bersama siapa, itu elastis, enggak ada ketentuan. Monggo, di rumah berzikir, di mobil berzikir, di kantor berzikir, di lapangan berzikir, di pasar berzikir. Monggo, disesuaikan dengan kondisi zikirnya itu. Jangan sampai Pak sedang jualan di pasar lalu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kapan mulai kumat ini? Tapi berzikir itu dianjurkan kapan saja, di mana saja. Waktunya, tempatnya enggak ditentukan. Termasuk dalam berzikir bersama-sama ini. Nah, tahlilan itu isinya adalah berzikir. Makanya di sini kalau berzikir bersama-sama ini akan mendatangkan rahmat dan juga dapat perlindungan malaikat. Dan akan mendapatkan sakinah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu, tidak duduk, qaumun, suatu kaum. Kata-kata kaum ini tidak sendirian, Pak. Orang banyak. Makanya kalau ada yang mengatakan, mana dalilnya zikir bersama-sama itu? Di sini kaum, menggunakan kaumun, satu kelompok orang. Yadhkurunallah, yadhkurun itu pakai jamak, Pak. Orang banyak. Yadhkurunallah, yang mereka berzikir kepada Allah. Enggak sendirian di sini. Azza maha mulia Allah wa jallah dan maha agung Allah. Tidaklah duduk satu kaum, sekelompok orang, kemudian mereka berzikir kepada Allah. Bersama-sama berzikir dalam satu kelompok. Illa haffathumul malaika. Kecuali malaikat datang melindunginya. Wa ghasyathumur rahmah, dan rahmat Allah datang menyiraminya. wa nazalat alaihimu sakinah, dan akan turun kepada mereka yang berzikir itu as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebut mereka fi man indahu, di sisi orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat itu lihat ada orang sedang zikiran itu, sedang berkumpul untuk berzikir itu, maka Allah akan menyebut-nyebutnya, memuji-mujinya. Inilah dalil bahwa ketika berkumpul berzikir bersama itu masyru'. Dalam acara tahlilan orang kumpul, enaknya ngerumpi apa zikir, Bu? Bu, ngerumpi apa zikir? Zikir. Ketimbang kumpul kemudian cuma ngerumpi, ngerasani, apalagi ngerasani mayat almarhum, gak layak, Pak. Orang yang sudah mati jangan dirasani. Nggih? Jangan dirasani. Mas-mas sampean tahu enggak? Itu waktu hidupnya dahulu gini-gini, ojok ngomong-ngomong ya. Nah, ojok ngomong-ngomong itu sampai sak kampung ojok ngomong-ngomong kabeh. Nah, itulah makanya kalau menyebutkan kebagusannya, bagus. Wah, ini waktu hidupnya, Masya Allah. Kalau sudah ngaji di Kemayoran, paling rajin dia. Bagus dia. Begitu juga sholatnya aktif dengan tetangga, bagus. Gak pernah dia ngerasani tonggo. Gak pernah siwa ambek iparnya. Gak pernah berani dengan suaminya. Persis ibu-ibu di Kemayoran. Gini apa enggak? Ada enggak yang suka siwa dengan tetangganya? Tukaran ambek morotuo. Kak wawu ambek ipar, tukaran warisan. Wonten enggak? Wonten enten. Alhamdulillah. Bapak juga iya, wah ini bagus. Dia enggak suka mencela orang, mencaci orang, walaupun lain golongan, lain faham, lain partai, lain pilihan, pilihan politiknya, tapi enggak mau mencela. Berbeda boleh, mencela yang tidak diperbolehkan. Gena bongge.